fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika min mimma indi illa kama yankusul mikhyat idza dakhala al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmidillaha wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Faslun, menerangkan tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala yang datang. Wasiat tersebut melalui riwayat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan dengan haditsul qudsi. Hadis qudsi itu Allah berfirman yang menyampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir mirip dengan Al-Qur'an, tapi tidak bisa dinamakan dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi ini hampir mirip dengan Al-Qur'an, tapi tidak bisa dinamakan dengan Al-Qur'an. Yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya ibadi, mengatakan kepada Nabi Muhammad yang ingin disampaikannya kepada para makhluknya. Ya ibadi, katanya Allah, wahai para hambaku, wahai para hambaku, hambaku di sini itu jin dan manusia. Jin dan manusia. Karena nanti di akhir-akhir hadis itu Allah mengatakan lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jin wa jinnakum. Allah mengatakan manusia, yang manusia dan yang jin. Karena itu di sini ya ibadi, wahai para hambaku, manusia dan jin. Inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Zalim itu apa? Zalim itu secara bahasa wad'u syai'i fi ghairi mahali. Wad'u syai'i fi ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim secara bahasa. Menurut syariat, zalim itu at-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi hak. At-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi hak. Melakukan, menggunakan milik orang lain tanpa hak. Jadi kalau secara bahasa, wad'u syai' fi ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Itu menurut bahasa. Jadi luas. Ketika kita meletakkan sendok bukan pada tempatnya, misalnya kita taruh sendok di kamar, dan tempatnya sendok itu di dapur, ini dinamakan zalim secara bahasa. Nah, secara bahasa, kenapa? Bukan pada tempatnya. Kita meletakkan duit di tong sampah, zalim. Kenapa? Bukan tempatnya. Tapi kalau menurut syariat, menggunakan, memakai milik orang lain tanpa hak, menggunakan milik orang lain tanpa hak. Misalnya nih, hakik sama dia untuk berdagang, untuk bercocok tanam tanpa ada hak, gak didahului dengan izin. Setelah itu malah dia kuasai. Kalau mau dipakai sama orangnya, dia minta ganti rugi. Ini namanya zalim. Karena menggunakan milik orang lain tanpa hak. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi banyak. Itu namanya zalim. Lah, kedua makna zalim ini, baik secara bahasa atau secara syariat, mustahil ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Kenapa? Kenapa tidak ada di zatnya Allah dan mustahil ada pada zatnya Allah? Karena segala sesuatu ini miliknya Allah. Kita miliknya Allah. Jin miliknya Allah. Bumi miliknya Allah. Siapa memiliki kita semuanya? Nah, kalau Allah melakukan ini, itu bukan kezaliman, itu haknya Allah. Karena kita ini semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ketika Allah mengharamkan, Allah menghalalkan, tidak ada di atas Allah yang menghakimi Allah. Enggak ada. Kenapa? Allah yang menghakimi segalanya karena Allah yang memiliki. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibn al-Arabi, man lam yakhruj syai' min mulki an mulki lam yattasif bidzulmi fi hukmi. Kalau tidak keluar dari kepemilikannya, tidak disifatkan dia dengan kezaliman. Jadi selama itu miliknya, di dalam penguasaannya, maka ketika dia melakukan sesuatu padahal itu tidak dikatakan dia melakukan kezaliman, kecuali bila melampaui batasnya. Karena itu Allah dalam ayat Al-Qur'an menegaskan innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Dalam hadis ayat yang lain, innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi sekecil apapun. Sekecil apapun, Allah tidak akan menzalimi siapapun hambanya. Kenapa? Memang benar, Allah tidak akan menzalimi wong miliknya Allah. Apapun yang dilakukan, Allah tidak dikatakan zalim. Karena di dalam penguasaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan apa? Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku jadikan kezaliman itu keharaman antara kalian. Allah mengharamkan adanya kezaliman antara hambanya. Diharamkan sama Allah. Kenapa? Kezaliman ini jelek. Karena dengan kezaliman pasti menyakiti, mengganggu satu atas yang lainnya. Bagaimana milik hak kita dipakai oleh orang lain tanpa izin, sedangkan kita mau mengambilnya, ditentangi. Menyakiti si pemilik. Siapa yang melakukan? Orang yang enggak memiliki wewenang. Menyakiti. Dan itu bukan kebaikan, itu adalah kejelekan. Karena itu sepakat sebetulnya semua ajaran. Semua ajaran dari semua macamnya agama yang ada, itu sepakat bahwa kezaliman itu adalah kejelekan, sepakat. Tapi oknum-oknum yang ada di dalam penganut agama itu yang merusak ajaran agamanya. sesama muslim diharamkan oleh Allah. Jangankan sesama muslim, orang Yahudi, orang Nasara, orang kafir itu di dalam agamanya mereka pun mengajarkan bahwa kezaliman itu tidak baik. Kezaliman itu ada kejelekan, keburukan. Tapi oknum-oknumnya, coba kita lihat. Orang Islam itu gak usah bahas orang-orang di luar agama kita. Orang Islam sendiri, antara orang muslim satu dengan yang lain, mendzalimi. Jangankan orang lain, terkadang kakak dengan adik. Khususnya di dalam bab warisan. Kakaknya punya kekuasaan misalnya, punya kekuatan. Adiknya gak memiliki kekuatan. Ini aja kakak sudah menentang. Adiknya minta dibentak. Malah terkadang mungkin diajak bertengkar. Dan yang lain sebagainya. Ini kezaliman terjadi. Itu masalah kecil. Belum lagi masalah yang lainnya. Banyak. Karena itu Allah haramkan. Kenapa? Karena itu bukan kebaikan. Itu adalah kejelekan dan keburukan. Lah kezaliman ini bisa terjadi di dalam jiwa, di dalam nasab, di dalam harga diri, martabat, di dalam harta dan yang lain sebagainya. Lah paling besarnya kezaliman itu diantaranya dalam keyakinan. Dalam keyakinan. Ketika kita beriman kepada Allah itu bagus, tapi ketika kita menyekutukan Allah, syirik, itu adalah kezaliman yang besar. Allah menegaskan dalam ayat Al-Qur'an, "Inna dhulma syirkun, inna syirka la dhulmun azim, inna syirka la dhulmun azim." Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang agung. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang agung. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan, "Az-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman itu adalah sebuah kegelapan yang banyak di hari kiamat. Karena itu orang yang paling rugi adalah orang yang melakukan kezaliman. Orang yang paling menyesal adalah orang yang melakukan kezaliman. Karena itu Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Nabi bertanya kepada para sahabat. Kalau mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala dina wala mata." Orang yang bangkrut dari kami itu adalah orang yang tidak memiliki uang, dirham, dan juga barang. Jadi ibaratnya gak punya duit, gak punya barang. Habis. Itu katanya para sahabat. Ketika ditanya, siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab, orang yang gak punya dirham, gak punya barang. Lalu Nabi SAW memberitahukan kepada mereka, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa zakatin wasiyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa gadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla inqida'i ma 'alayhi ukhidha min khatayahum faturihat 'alayh thumma turiha fi an-nar." Katanya Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang di hari kiamat membawa banyak pahala, banyak kebaikan dari sholat, dari puasa, dari zakat. Jadi orang yang bangkrut katanya Rasulullah di hari kiamat dari umatnya itu, orang yang datang di hari kiamat membawa banyak kebaikan, banyak pahala dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya. Akan tetapi saat hidup di atas dunia, dia melakukan beberapa kezaliman. Di antaranya apa? Syatama, mencaci orang. menghina orang, menuduh orang, memukul orang, mengambil hartanya orang, membunuh orang, menyelakai orang, dan yang lain sebagainya. Bayangkan, datang di hari kiamat bukan orang yang sedikit ibadahnya, bukan orang yang sedikit kebaikannya, ketaatannya, tapi banyak. Ketaatannya banyak, ibadahnya banyak. Malah di dalam hadis yang lain disebutkan itu datang di hari kiamat membawa seperti gunung kebaikan, gunung pahala, saking akeni. Tapi dia saat hidup di atas dunia melakukan beberapa kezaliman. Mencaci, menghina, menuduh, menfitnah, memukul, membunuh, dan yang lain sebagainya. Akhirnya, datanglah orang-orang yang pernah ia zalimi di atas dunia menuntut. Menuntut, kalau orangnya tadi itu mau masuk neraka atau butuh kebaikan, nuntut. Nah, sekarang siapa yang gak mau memiliki derajat yang tinggi nantinya di akhirat? Gak ada, semuanya kepingin. Semuanya ingin. Lah yang bisa meningkatkan derajat saat itu tidak ada lain. Amal ibadah kita di atas dunia. Lah kalau pas-pasan waktu itu, misalnya dengan ibadah kita yang kita kerjakan itu pas-pasan, kalaupun kita masuk surga paling rendah. Loh, tapi kita bisa mendongkraknya dengan apa? Kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang di atas dunia kepada kita. Nuntut kita. Ya Allah, dia pernah mencaci aku. Ya Allah, dia telah menghina aku. Ya Allah, dia telah memfitnah aku. Ya Allah, dia telah memukulku. Ya Allah, dia telah menyelakaiku. Ya Allah, ini menuntut. Ketika menuntut, Allah tidak menghukum orang itu langsung, tapi diambil kebaikannya. Kebaikan sholatnya, kebaikan zakatnya, kebaikan puasanya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi di atas dunia. Jadi dia tadi bawa banyak kebaikan, pahala. Tapi ketika ada orang-orang yang menuntutnya di akhirat, Allah mengambil kebaikannya, mentransfer kebaikannya ke orang yang pernah ia zalimi di atas dunia. Di orang-orang yang pernah ia zalimi menuntut dia, akhirnya kebaikannya orang yang menzalimi diberikan kepada orang yang dizalimi. Lah kalau misalnya ini, yang menuntut masih banyak, kebaikannya sudah habis. Yang menuntut masih ada, kebaikannya sudah gak ada. Karena satu orang mungkin dizalimi dengan beberapa macam. Misalnya si A. Si A ini pernah dipukul. Si A ini pernah dicaci. Si A ini pernah dihina. Si A ini pernah di atau dicelakai misalnya. Loh, dia menuntut karena ini, karena itu. Loh, kebaikannya banyak diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian si B. Si B menuntut dengan beberapa macam kezaliman yang diterimanya dari si Fulan misalnya. Loh, Allah memberikan banyak kebaikannya kepadanya. Nah, kalau misalnya habis kebaikannya, yang nuntut masih ada. Kebaikannya habis, yang nuntut masih ada. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ukhidha min khotayahum faturihat alaihi. Diambil sama Allah kejelekan orang-orang yang dizaliminya dilimpahkan kepadanya, kepada orang yang menzalimi. Kejelekan orang yang dizalimi dikurangi sama Allah. Diambil sama Allah, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang menzalimi. Enak dia. Orang yang terzalimi ini enak. Kenapa? Karena posisinya kejelekannya diambil. Kalau yang pertama-tama kebaikannya ditambah. Nah, kalau kebaikannya ditambah, otomatis timbangan kebaikannya bisa lebih berat. Lah Kalau misalnya yang kehabisan kebaikan, kejelekannya yang diambil sama Allah. Kejelekan orang yang dizalimi diambil. Mau enggak mau, kalau kejelekannya diambil, timbangan kejelekannya itu akan lebih ringan. Otomatis kebaikan akan lebih kuat. Akan lebih kuat. Diambil sama Allah. Dikasihkan kepada siapa? Dikasihkan kepada orang yang menzalimi. Dikasihkan kepada orang yang menzalimi. Akhirnya apa? Orang yang menzalimi habis kebaikannya, enggak ada kebaikannya, yang ada malah ditambah kejelekannya. Kebaikannya habis. Dibagikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Sisanya apa? Sisanya hanya kejelekan. Bukan hanya kejelekannya dia, tapi kejelekan orang-orang yang pernah ia zalimi diberikan oleh Allah kepadanya. Loh, tambah banyak kejelekannya. Tidak seimbang. Mau ini kosong. Kebaikan, timbangan kebaikannya kosong. Yang ada kejelekannya tambah mundur. Tambah tuh. Kalau sudah kejelekannya tambah besar, tambah banyak, otomatis berada di dalam neraka lebih lama, lebih panjang. Kalau bilamin, kalau sesaat aja sudah kita gak mampu, gak kuat, apalagi menambah lama tinggalnya kita di dalam neraka. Na'udzu bilamin, kenapa? Karena menzalimi. Kalau sudah kejelekannya banyak, gak ada kebaikannya, ya ulkiya finnar, dilempar oleh Allah ke neraka. Dilempar oleh Allah ke neraka. Bukan berarti dia gak bisa masuk surga. Bisa, asalkan dia meninggal dalam keadaan beriman. Tapi neraka dulu. Karena kezaliman yang ia lakukan. Karena itu katanya Allah, fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Dilarang sama Allah. Jadi katanya Allah, aku haramkan kezaliman itu atas diriku, sehingga aku jadikan kezaliman di antara kalian haram. Kenapa? Efeknya jelek. Dan Allah kembali lagi menegaskan, fala tadzalamu, jangan saling menzalimi antara kalian. Jangan saling menzalimi di antara kalian. Oh, saya enggak zalim. Saya cuma membantu orang yang berbuat zalim. Sami mawon. Sama aja. Kita membantu orang yang berbuat zalim itu sama aja, walaupun kecil. Walaupun sedikit. Sama tetap. Katanya Rasulullah, man a'ana ala ma'siyatin walau bisyidri kalimatin kana lahu syarikan fil ithmi. Katanya Rasulullah, barang siapa yang membantu kemaksiatan sekalipun hanya dengan separuh kata, setengah kata, walaupun hanya dengan setengah kata, bukan kalimat, setengah kata, bunuh, misalnya, yang mau bunuh koncone, cuma ngomong tok dia, teni, bukan pateni, teni. Tidak lengkap, tetap dia membantu. Dia mendapatkan dosa yang sama. Apalagi kalimat yang lengkap, apalagi dia yang melakukannya. Bayangkan, hanya membantu. Karena itu katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk berbuat zalim, membantu orang yang zalim atau mendoakan baik orang yang zalim. Membantu orang yang zalim atau mendoakan baik untuk orang yang melakukan kezaliman. Ini juga katanya Rasulullah, man da'a li zalimin bil baqa' faqad ahabba an yusalla fi ardhi. Siapa yang mendoakan orang yang berbuat zalim panjang umur, mendoakan panjang umur bagi orang yang berbuat zalim, maka dia senang Allah langgar perintahnya di bumi. Bukan berarti doa no bongkong, dah. Doakan dapat hidayah. Doakan bisa berubah. Jangan didoakan panjang umur. Nah, kalau panjang umur perbuatannya seperti itu, sama dengan kita membantunya. Nah, karena itu kita diperintahkan oleh Allah menolong orang yang berbuat zalim. Unsur akhaka zaliman au madluman. Katanya Rasulullah, bantulah, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk membantu saudara kita yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi. Nah, kalau orang yang dizalimi, faham, sudah ngerti kita membantunya. Dengan apa? Menghindarkan, menjauhkan, dan yang lain. Nah, kalau orang yang menzalimi, nasihati. Ingatkan. Cegah. Bentengi dia daripada perbuatannya. Di antaranya apa? Dengan mendoakan. Mendoakan agar Allah merubah keadaannya ke keadaan yang lebih baik. Lah, kezaliman itu terkadang bukan terjadi kepada dari kita kepada ke orang lain. Terkadang dari diri kita sendiri. Jangan kita anggap kezaliman itu kalau kepada orang lain juga. Kepada diri kita juga sendiri juga kezaliman. Nah, kalau kita membuat diri kita celaka, itu berarti kezaliman. Nah, kita harus menghindar. Nah, karena itu rugi. Orang yang berbuat zalim ini adalah orang yang mendapatkan kerugian yang sangat besar. Insya Allah akan kita bahas, kita lanjutkan hadis tersebut. Hadis kudsi tersebut di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan membuat kita menjauh daripada kezaliman dan menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan, kebaikan, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.